Sehari ku rasa sebulan menanti berita balasan. Ku renung sinarnya rembulan, gelisah hati tak keruan. Merindu ku seorang diri, beritamu tak ku dapati. Kemana gerangan kau pergi? Janji hanya memilukan hatiku. Ku teringat selalu wajahmu. Godaan asmara membuat jiwaku merana. Rembulan sampaikan sinarmu padanya, kiriman hatiku supaya teringat olehnya. Paduan asmara menyinta. Hanya memilukan hatiku. Ku teringat selalu wajahmu. Godaan asmara membuat jiwaku merana. Rembulan sampaikan sinarmu padanya, kiriman hatiku supaya ingat olehnya. Paduan asmara menyintai.